ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita memasuki bab yang keempat dari kitab Sahu. Pada bab yang keempat Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Man lam yatashahad fi sajdatai sahu. Bab seseorang yang tidak bertasyahud ketika melakukan dua sujud sahu. Dan ini merupakan pendapat yang sahih bahwasanya seorang yang melakukan sujud sahu baik qabla salam ataupun ba'da salam itu tidak ada tasyahud setelah dua sujud sahu. Setelah sujud dua kali langsung salam. Dan di sana ada pendapat yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahwasanya kalau sujud sahunya sebelum salam maka dicukupkan dengan tasyahud akhir untuk sholatnya. Tidak perlu bertasyahud lagi setelah sujud sahu. Adapun kalau sujud sahunya ba'da salam, maka setelah sujud, sebelum salam setelah sujud sahu, itu membaca at-tasyahud. Akan tetapi yang sahih adalah pendapat yang pertama, seperti tadi kita sebutkan. Dan beliau menyebutkan beberapa atsar salaf tentang sujud sahu itu tidak ada tasyahudnya. Beliau berkata, wa sallama Anas wal Hasan wa lam yatashahada. Anas ibn Malik, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala an, begitu pula Al-Hasan, itu Al-Hasan Al-Basri, ulama dari yang tabi'in. Keduanya kalau melakukan sujud sahu, langsung salam. Walam yatashahada, dan tidak bertasyahud lagi. Wa qala Qatadah la yatashahad. Kemudian beliau menukil kalam Qatadah, Qatadah ibnu Da'amah, ulama dari kalangan tabi'in. Berkata Qatadah rahimahullah ta'ala, la yatashahad. Seorang yang melakukan sujud sahu, itu tidak bertasyahud lagi. Langsung salam. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah yang sudah kita ulas di bab sebelumnya. Kisah Dilyadin. Hanya saja di sini min tariq Muhammad bin Sirin dan dari sebelumnya dari tariq Abi Salamah Ibn Abdurrahman. Qala rahimahullahu ta'ala haddathan Abdullah ibn Yusuf huwa tinnisi min athbatin nas bil muwatta. Qala akhbarana Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam dari Hijrah. An Ayyub ibn Abi Tamimah. السختياني، وأبو تميم اسمه كيسان، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau salat, dan salatnya salat duhur, dan sebagian akan kita lihat di bab setelahnya, Ibn Sirin mengatakan sepertinya salat asar. Tapi tidak mempengaruhi hukum tasyahud. Bisa jadi sahu. Hukumnya sama. Baik salat duhur atau asar atau saat yang lainnya, sujud sahu hukumnya sama. Nah, jadi kejadian ini disebutkan Nabi SAW ketika salat duhur, beliau barokaat sudah salam. Maka seorang sahabat yang salat bersama Nabi SAW, yang dikenal dengan sebutan Duliyadain, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah sholat telah dikosor atau engkau lupa? Maka Nabi SAW menjawab, lam ansa wa lam tuksor, aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Kemudian kata Duliyadain, bala qad nasit, sungguh Rasulullah, engkau telah lupa. Engkau baru sholat 2 rakaat. Dengan disebutkan dia setelahnya dengan lafaz yang lengkap. Maka Nabi SAW ketika diingatkan dhul yadain, beliau bertanya kepada jamaah, kepada sahabatnya, asadaqa dhul yadain, apa benar apa yang dikatakan oleh dhul yadain? Maka para sahabat mengatakan, naam, ya wahai Rasulullah, engkau baru sholat 2 rakaat. Maka Nabi SAW langsung bangkit dari duduknya, kemudian beliau sholat 2 rakaat yang lainnya, melengkapi sholat duhurnya yang baru 2 rakaat. Jadi beliau tidak mengulang dari awal sholat 4 rakaat, tapi beliau menambahkan 2 rakaat dari yang luput. Kemudian itu beliau salam, dan selesai salam beliau bertakbir, kemudian sujud, seperti sujud di dalam sholatnya, atau lebih panjang. Kemudian beliau bangkit, duduk seperti duduknya ketika sholat, kemudian beliau sujud lagi. Kemudian itu bangkit, kemudian salam. Kemudian kata beliau, haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad, Hammad ibn Zaid, an Salamah ibn Alqamah qala qutu li Muhammad fi sajdaid Fi sajidatai sahu tashahud, qalaysa fi hadithi Abi Hurairah. Kemudian perawi dari Abu Hurairah itu Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau ditanya oleh muridnya Salama ibn Alqamah, apakah ketika seorang melakukan 2 sujud sahu itu setelahnya bertashahud? Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, tasyahud tidak disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Tidak ada tasyahud setelah sujud sahu. Setelah sujud sahu 2 kali langsung salam. Bab berikutnya, bab man yukabbiru fi sajdati sahu. Bab seorang yang bertakbir ketika sujud sahu. Baik ketika sujudnya, begitu pula ketika bangkit dari sujudnya. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن أبي هريرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي قال محمد وأكثر ظني أنها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهابا أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أطول ثم رفع رأسه فكبر. Dari Muhammad Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah melakukan salah satu salat dari salat di akhir hari, di tengah hari. Itu imam zuhur, imam asar. Kemudian Muhammad Sirin mengatakan wa aktsaru dhanni annal asr. Katanya gola betul dhan prasangkaku yang paling besar salat tersebut adalah salat asar. Dan di siang lalu di riwayat Abi Salamah disebutkan dengan tanpa syak. Kalau Ibnu Sirin sih ragu-ragu asar atau duhur, kalau Abu Salamah menjazam salat duhur. Kemudian beliau baru dua rakaat beliau sudah salam. Kemudian beliau bangkit dari tempat duduknya menuju kayu yang ada di bagian depan, itu kiblat masjid. Dan beliau meletakkan tangannya di kayu tersebut. Dan di antara para sahabat yang salat bersama Nabi SAW ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tetapi keduanya segan untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi baru salat dua rakaat. Dan sebagai sahabat yang biasa bersegera keluar setelah salat, mereka keluar dan saling bertanya di antara mereka, apakah salat telah diqasar? Karena Nabi hanya salat dua rakaat. Dan ada seorang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memanggil dengan panggilan Duliyadain. Duliyadain artinya pemilik dua tangan. Dan juga dengan Duliyadain sebutkan dikarenakan kedua tangannya panjang. Lebih panjang daripada yang biasa. Sehingga juga dengan Duliyadain. Duliyadain tersebut bertanya kepada Nabi, Anasi ta'am kusirat. Wahai Rasulullah, apakah telah lupa atau salat tadi qasar? Maka Nabi jawab, lam ansa walam tuqsar. Aku tidak lupa dan salat pun tidak diqasar. Maka Duliyadain mengatakan, sungguh engkau telah lupa wahai Rasulullah. Engkau baru salat dua rakaat. Fa shalla rakaatain tsumma sallam. Maka Nabi bangkit dan salat dua rakaat bersama para sahabatnya. Kemudian selesai dua rakaat beliau salam. Dan selesai salam beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya waktu salat atau lebih panjang. Kemudian beliau bangkit duduk, mengangkat kepalanya duduk dan bertakbir. Kemudian setelah itu beliau sujud kembali dan bertakbir seperti sujudnya ketika salat atau lebih panjang. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya, itu bangkit dari sujudnya duduk dan bertakbir. Tsumma salam. Kemudian setelah itu beliau salam. Ini hadis riyadain. Syahidnya ketika sujud sahwu, tatkala sujud dan bangkit dari sujudnya bertakbir. Seperti takbir intiqal dalam salat. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, Abu Raja al-Baghlani, qala haddatsal Laits, Laits ibn Sa'ad al-Misri, عن ابن شهاب وزهري محمد بن مسلم عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحين الأسدي حليف بن أبي المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ما كان من نسي من الجلوس تاب ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. Dari Abdullah bin Buhain al-Asadi radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat zuhur bersama para sahabatnya, dan ketika waktunya duduk tasyahud awal beliau lupa. Harusnya duduk tasyahud, beliau langsung bangkit ke rakaat ketiga. Kemudian ketika beliau selesai dari salatnya, setelah tasyahud akhir, beliau sajadah sajdatain, sujud dua kali, sujud sahu. Fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalis qabla an yusallim, dan beliau bertakbir di setiap sujudnya. Itu ketika bangkit dari sujudnya sebelum beliau salam. Wa sajadahuma an-nasma, dan juga para sahabat ikut sujud sahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka namanya simul julus, dan sujud sahu tersebut sebagai pengganti dari duduknya, duduk tasyahud awal. Ini hadis Adlai bin Buhaina radhiyallahu ta'ala an. Dan di hadis ini kita bisa faedah bahwasanya ketika kita salat berjamaah dan bermakmum kepada imam, sekalipun kita tidak lupa atau tidak ragu-ragu, kalau imam melakukan sujud sahu dengan lupa atau ragu-ragu, maka makmum ikut sujud sahu bersama imam. Dan juga di hadis ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu tidak termasuk ke dalam rukun salat. Kalau seorang lupa tasyahud awal, maka dicukupkan dengan sujud sahu. Kemudian bab berikutnya, bab dalam yadri kam shalla thalasan aw arba'a sajada sajdatain wa huwa jalis. Jika seseorang tidak tahu, ragu-ragu, telah salat berapa rakaat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, sajada sajdatain wa huwa jalis, maka nanti sebelum salam sujud dua kali, itu sujud sahu. Wa huwa jalis, dalam keadaan ia duduk. Tidak perlu sebelum sujud sahu berdiri terlebih dahulu, kemudian baru sujud, tapi langsung sujud dalam keadaan duduk. Qala rahimahullah haddatsana Mu'adz bin Fadalah قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي صنبر أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dikumandangkan adzan, adbar syaitan, maka syaitan lari. Walahu dharat, sampai keluar kentut darinya. Hatta yasma'al adzan, sampai tidak mendengar adzan. Lari tunggang langgang sampai tidak mendengar adzan. Dan kalau selesai dari kumandangan adzan, dia datang kembali dalam rangka mengganggu manusia. Kemudian ketika dikumandangkan iqamah, dia lari lagi. Dan ketika selesai iqamah, dia datang lagi dan mengganggu orang yang sholat. hatta yakhthira bainal mar'i wa nafsihi, sampai mengganggu, membisiki antara orang yang sedang salat dari salatnya. Syekh tersebut mengatakan udzkur kada, udzkur kada, ingat ini, ingat itu, dengan perkara yang tadinya tidak pernah dia ingat. Hatta yadhalla rajul in yadikam salat, sampai orang tersebut yang sedang salat tidak tahu berapa rakaat dia sudah salat, dikarenakan banyak pikiran yang mengganggunya dari bisikan syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan, jika sahabat kalian mendapatkan hal tersebut sampai tidak tahu berapa dia telah sholat, 3 atau 4, falyasjud sajdatain wa huwa jalis. Maka kata Nabi, nanti sebelum salam sujud 2 kali. Maka dia duduk. Dan riwayat yang lainnya ada tambahan, fai dalam yadrikam sholat, atsalatsan am arba, fal yatrahi syak wal yabdi al mustayqan. Maka katanya, hilangkan yang meragukan dan membangun salatnya di atas perkara yang dia yakini. Yang meragukan adalah 4 rakaat. Dia ragu-ragu apakah sudah 4 atau baru 3. Yang yakini adalah 3. Maka jadikan 3 rakaat. Dan ini kalau benar-benar ragu-ragu, dia tidak memiliki ghalabatul dhon. Adapun kalau ada qarinah sehingga dia memiliki ghalabatul dhon, maka falyabni ala mastayqan. Kata Nabi, falyataharrasab, falyataharra. Kata mencari mana yang lebih dekat. Kalau seandainya ghalabatul dhonnya, prasangka besarnya itu sudah 4, maka ambil 4. Adapun kalau ragu-ragu dan tidak ada murajjih, maka dijadikan 3 rakaat. Dan kalau ragu-ragu, sekali lagi, sujudnya sebelum salam. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dan hadis sahih Muslim, sudah kita sebutkan kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yaddi kam shalla athas am arba falyatrahi syak wal yabni mastayqan thumma liyasjud sajdatain qabla an yusallim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang ragu dalam salatnya sehingga tidak tahu apakah dia salat 3 atau 4 rakaat, maka buang bilangan yang meragukan dan ambil yang ia yakini, kemudian sujud 2 kali sebelum salamnya. Kalau ragu-ragu, sujudnya sebelum salam. Tapi seandainya ia tidak tahu hukumnya, kemudian sujud ba'da salam, maka boleh. Boleh sujud ba'da assalam. Tapi yang afdal, yang sunnah itu qabla salam. Kemudian bab berikutnya, bab as-sahwu fil fardhu tatawwu. Bab sujud sahwu itu berlaku secara umum pada salat wajib dan salat sunnah. Wa sajda Ibn Abbas radhiyallahu anhu sajdatain ba'da witri. Kemudian beliau menukil atsar Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah lupa ketika salat witir dan beliau sujud sahwu. Nah, salat witir tentunya hukumnya sunnah. Jadi salat sunnah itu sama dengan salat wajib. Kalau terjadi sahu dalam sholatnya, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahu. Disyariatkan untuk melakukan sujud sahu. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Abi Salama an Abdurrahman. An Abi Salama bin Abdurrahman. Abu Salama bin Abdurrahman Auf. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza qama yusalli ja'a syaitan. فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang melakukan salat, datang syaitan dan mengganggu salatnya sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia salat. Akhi Mustafa, Nabi di riwayat yang lainnya menyebutkan nama syaitan tersebut. Siapa namanya? Ya? Sedikit lagi. Kalau Ifrit bin al-Jin, di kisah Sulaiman. Akhi Abdullah. Allah berik. فيكم قبلة كان أبو بكر أحسنت خنزب خنزب خنزب بولي كرنيا كتا نبي صلى الله الشيطان سبوت دي كنا دنگا نما خنزب متى خنزب خنزب. Kembali kepada hadis, jika diantakan sedang sholat, maka datang syaitan mengganggu sholatnya. Falabbasa alaihi. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Maka jika diantara kalian mendapat sebut, maka adalah sujud dua kali. Wahuwa jalis. Itu sebelum salam, dan ia duduk. Ini berapa bab dari Kitabus Sahu yang menyebutkan tentang beberapa hukum sujud as-sahu. Sekali lagi, sujud sahu itu berlaku pada sholat wajib, sebenarnya juga berlaku pada sholat sunnah. Dan juga sujud sahu di setiap sujudnya diiringi dengan atau disertai dengan takbir. Sujud takbir intiqal. Dan juga ketika sujud sahu menjelang salamnya tidak disunahkan tasyahud. Setelah sujud sahud dua kali, maka langsung salam. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.